Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat Islam, dan kemudian nikmat hidayah untuk mengenali Islam. Karena itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-Nya. Banyak hamba tidak mendapatkannya. Karena itulah ketika kita mendapatkan anugerah tersebut, tentunya kita banyak bersyukur dan bersyukur dengan yang sebesar-besarnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitabul Jami', yang merupakan bahagian dari kitab Bulugh Al-Maram. Merupakan karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i. Mudah-mudahan beliau mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Dan mudah-mudahan juga kita dapat mengikuti jejak beliau rahimahullahu ta'ala di dalam meniti ilmu, menimba ilmu, belajar ilmu, kemudian tentunya mengamalkan ilmu tersebut. Diketahui beliau rahimahullah seorang yang gigih dalam membela sunnah Nabi dan seorang yang serius dalam membela menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, dan terakhir kita sampai kepada hadis bahas, ya. Hadis itu atau hadis Mu'ad. Hadis apa? Mu'ad Ibnu Jabal atau Bahz? Hah? Mu'ad. Terakhir selesai ya. Naam. Wa am Bahzi Ibni Hakim an abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihil qawma, wailul lahu thumma wailul lahu. Akhrajahu thalatha wa isnaduhu qawi. Dari Bahz Ibnu Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, dan silsilah sanad ini atau rangkaian sanad ini adalah rangkaian yang ma'ruf dalam periwayatan atau sanad hadis. Karena itu dikatakan riwayat Bahz Ibnu Hakim an abihi an jaddihi. Dan rangkaian atau silsilah sanad ini dihukumi oleh sebahagian ulama lemah, namun sebahagiannya lagi menghukumi bahwa rangkaian sanad ini sampai kepada derajat hasan, sampai kepada derajat hasan. Karena derajatnya hasan, hadisnya diterima. Bahz Ibnu Hakim an abihi an jaddihi. Siapa bapaknya Bahz Ibnu Hakim? Musa. Nama bapaknya Bahz Ibnu Hakim siapa? Tio, siapa? Mana Tio? Sakit. Ilyas. Itu di belakang siapa? Oh, Fitri. Ilyas, siapa namanya bapaknya Bahz Ibnu Hakim? Harun, siapa namanya bapaknya Bahz Ibnu Hakim? Jangan bertanya ya Harun ke yang lain, nanti riwayatnya antum lemah, ditolak nantinya. Hah? Siapa nama bapaknya Bahz Ibnu Hakim? Man? Tidak kedengaran? Hakim. Namanya Hakim. Musa, siapa namanya bapaknya? Abu Musa, ya. Iya kan? Dikenalnya sebagai Abu Musa, walaupun ada nama aslinya tapi dikenalnya sebagai Abu Musa. Iya. Jadi siapa namanya bapaknya Musa? Abu Musa, ya kan? Kalau kita panggil Musa bagaimana? Musa ibnu Abi Musa. Ilyas apa nama bapaknya? Abu Ilyas. Nah, kalau dipanggil bagaimana? Ilyas ibnu Abi Ilyas. Demikian. Ayub namanya bapaknya siapa Ayub? Hah? Abu Ayub atau Abu siapa? Hah? Yang paling tua siapa namanya saudaranya Ayub? Biasa dipanggil Pak Junaidi ya? Iya. Nah, berarti Ayub ibnu Junaidi. Demikian Ba'ats ibnu Hakim, bapaknya siapa namanya? Hakim. Jangan ditanya Ba'ats ibnu Hakim siapa nama bapaknya, enggak paham. Lah, Hakim itu siapa? Bapaknya. Bapaknya Ba'ats. Kemudian an abihi an jaddihi. Jaddihi namanya Haidah. Namanya Haidah. Maaf, Muawiyah. Namanya Muawiyah ibnu Haidah. Muawiyah ibnu Haidah. Kakeknya namanya Muawiyah ibnu Haidah. Jadi kalau kita rangkai Ba'ats ibnu Hakim ibni Muawiyah ibni Haidah. Muawiyah ibnu Haidah, Ba'ats ibnu Hakim ibni Muawiyah ibni Haidah Al-Qushairi. Yang jelas tadi sudah disebutkan bahwa sanad ini di sisi sebagian para ulama, sanadnya apa? Silsilah ini, sanadnya, silsilahnya, sanadnya hasan. Dan dari hadis hasan, hadis yang diterima. Sebagian ahlul ilmi, para muhaddis melemahkan, karena yang namanya sanad hasan itu sanad yang antara lemah dan kuat, antara lemah dan kuat, antara lemah dan kuat, yaitu antara diterima dan tidak diterimanya. Dan dengan keterangan tadi, Ba'ats ibnu Hakim an abihi an jaddih, anak-anakku sekalian, kalau kita memiliki ayah yang soleh, ayah yang mengerti agama, kita tentunya harus bersyukur karena Allah mengkaruniakan kita ayah yang mengerti agama. Terlebih lagi dari ayah kita, kakek kita, misalnya juga mengerti agama, seorang yang soleh, kita juga sangat bersyukur. Karena silsilah tersebut merupakan silsilah soleh, yaitu rangkaian nasab keturunan yang baik. Kakeknya mengerti agama, bapaknya mengerti agama, dan dia pun belajar agama. Masya Allah. Suatu hal yang sangat patut disyukuri oleh seseorang. Karena itu kita selalu mendoakan ayah atau orang tua kita, semoga Allah memberikan hidayah, taufik. Dan kalau dia telah mendapatkan hidayah dan taufik, agar dia diberikan kekuatan untuk berjalan berpegang teguh dengan agama, istiqamah, thabat. Karena itu adalah perbendaharaan bagi sang anak. Ayahnya adalah seorang yang soleh. Jangan berharap ayahnya bukan orang yang soleh, ayahnya diharapkan tidak mengerti agama, ayahnya diharapkan orang yang jauh dari agama. Ini bukan anak yang berharap baik kepada kedua orang tuanya. Tapi anak berharap, ya Allah, jadikan orang tuaku, kedua orang tua yang Engkau berikan hidayah agama Allah. Karena kalau mereka mengerti agama Allah, niscaya saya akan mendapatkan dukungan dari mereka dalam belajar agama Allah. Demikian kita juga mendoakan kakek kita, nenek kita, agar mereka juga mendapatkan hidayah. Demikian karib kerabat kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, kita doakan hidayah. Karena kalau mereka semua berpegang dengan hidayah agama Allah, maka itu namanya keluarga yang diberkahi, mendapatkan hidayah semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Bersyukurlah seorang yang demikian, Allah berikan taufik kepadanya memiliki keluarga yang mendapatkan hidayah. Kalau mereka dapat hidayah, itu lebih baik daripada kekayaan, lebih baik dari perbendaharaan harta. Karena harta tidak akan berguna kalau mereka tidak beragama. Wallahu a'lam bissawab. Ini sekedar tambahan dari keterangan kita dalam mengambil hadis ini. Jadi kita katakan Bahz ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Haidah adalah silsilah hadis atau silsilah sanad dari periwayat hadis dan derajatnya hasan. Qala rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau dikatakan anjaddihi qal, kakeknya berkata, berarti kakeknya ini adalah sahabat Muawiyah ibnu Haidah, sahabat. Karena dia bertemu langsung bersama Rasulullah dan mengimaninya. Dan menemani beliau walau hanya satu waktu. Jadi sahabat itu dinilai sebagai seorang sahabat, bertemu Rasulullah, mengimani Rasulullah, menemaninya walaupun hanya satu waktu, tidak berhari-hari atau tidak setiap hari, hanya satu waktu saja dia bertemu Rasulullah, dia mengimani sampai kemudian dia wafat. Ini adalah sahabat. Bahkan para ulama menambahkan sahabat itu, kalaupun misal dalam jenjang waktu pertama dia beriman, kemudian dia murtad, sehingga murtadnya dia keluar dari Islam tentunya. Tetapi kemudian dia beriman kembali, misal dia beriman kembali, maka ketika imannya sampai dia wafat, maka ini adalah sahabat. Jadi sahabat itu bertemu Rasulullah, menemani Rasulullah walaupun satu saat, mengimani beliau walaupun takhallalat hurriddah, walaupun kemurtadan mungkin menyelangi. Tetapi kemudian dia beriman kembali sampai dia wafat dengan imannya, maka ini tetap tergolong sahabat. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Muawiyah ibn Haidah bertemu Nabi, beriman kepada Nabi. Kalaupun mungkin tidak seperti Abu Bakar yang banyak menemani Nabi, tidak seperti Umar yang banyak menemani Nabi, ataupun bahkan yang lainnya para sahabat, ma'ruf diketahui itu adalah sahabat, tetapi juga dinilai sahabat siapa yang hanya sekedar satu kali bertemu, bahkan tidak diketahui siapa namanya, tetapi dia mengimani Nabi sampai dia wafat, bertemu dengan Nabi satu kali saja, mengimani Nabi sampai dia wafat, ini adalah sahabat. Contohnya seorang badui, seorang Arab apa? Arab pedusunan. Dia dari jauh, tidak berada di dekat Rasulullah, tidak menemani Rasulullah setiap harinya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang badui, seorang apa itu, Arab pedusunan, dan namanya badui itu orangnya berpindah-pindah, dalam sebutan kita nomaden, tidak punya tempat tinggal, berpindah-pindah. Dia melihat Rasulullah dari jauh dengan para sahabatnya. Namanya badui, orang pedusunan, tidak mengetahui adab dengan baik dan benar. Dia dari jauh memanggil Rasulullah dengan panggilan yang itu tidak pantas dipanggil kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu. Dia panggil dengan panggilan, ya kalau mungkin kita teriak, ya fulan gitu. Ya tentunya panggilan seperti ini tentunya adalah hal yang dianggap tidak lurus, tidak lumrah. Orang manggil kok sampai harus teriak-teriak, ya fulan. Karena orang ini, badui ini ada di padang pasir waktu itu. Sampai kemudian dia mendatangi Rasulullah. Jadi dari jauh dia sudah manggil, dia mendatangi Rasulullah, kemudian dia pegang tali kekang kendaraan tunggangan Rasulullah. Ini tentunya suatu yang tidak sopan santun bersama Rasulullah dalam keterangan. Dia bertanya tentang Islam dan dia bertanya tentang amalan apa yang memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dan dia pun pergi. Dan dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan saya tidak akan menambah ataupun mengurangi, saya akan menjalankan apa yang engkau sebutkan. Ya Rasul atau ya Nabi. Maka kata Rasulullah, in sadaq, kalau orang ini jujur dengan perkataannya, dia masuk ke surga. Dia masuk ke dalam surga. Setelah itu orang ini pergi dan tidak ada keterangan selanjutnya bagaimana orang ini, di mana dia, siapa namanya. Sekedar badui. Ini dinamakan sahabat. Ini dinamakan apa? Sahabat. Karena tadi sudah disebutkan kriterianya sahabat apa? Beriman bersama Rasulullah. Walaupun apa? Satu kali pertemuan. Dan dia menjaga keimanannya sampai apa? Sampai wafat. Walaupun mungkin satu waktu dia murtad, misal. Tetapi kemudian dia beriman, dia masih tetap sahabat. Kalau dia murtad tidak beriman lagi, dengan murtadnya mengeluarkan dia dari sahabat. Artinya mengeluarkan dia dari kedudukannya sebagai seorang sahabat Nabi. Wallahu a'lam bisawab. Demikian anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahu qala dari Muawiyah bin Haida qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wailul lilladzi yuhaddithu fayakdhibu. Celaka bagi orang yang dia mengucapkan satu pembicaraan, yuhadith, mengucapkan atau membicarakan satu pembicaraan, fayakdhib, tapi dia berdusta. Liudhika bihil kaum, dalam rangka untuk membuat tertawa, dalam rangka untuk menghibur kaum, membuat tertawa atau menghibur kaum. Membuat tertawa atau menghibur satu kaum, dia lagi ngobrol dengan manusia, dia berdusta dalam rangka untuk menghibur mereka, membuat mereka tertawa. Maka kata Rasulullah, celaka orang yang seperti ini. Kemudian beliau ulangi, thum wa wailul lahu, celaka bagi orang ini. Thumma wailul lahu, kemudian celaka bagi orang ini. Tentunya dalam bimbingan hadis ini kita diajarkan untuk tidak berdusta. Kita diajarkan untuk tidak berdusta. Karena yang namanya dusta itu suatu yang tercela. Fitrah manusia menolaknya. Demikian agama. Fitrah manusia menolaknya, demikian agama. Dusta atau berbohong itu tercela. Fitrah manusia menolaknya, demikian agama. Dan dengan berdusta itu menjatuhkan kehormatan seseorang. Juga menodai agamanya, menjatuhkan kehormatan seseorang yang berdusta, dan juga menodai agamanya. Maka kalau seorang berdusta, berbahaya. Dia menodai dia menjatuhkan kehormatannya dan menodai agamanya, bahaya. Karena itu tidak satu atau tidak sedikit peringatan, hati-hati dari berdusta, dari berbohong. Tidak sedikit peringatan dari hati-hati berdusta, berbohong. Dan bimbingan agar seorang jujur, agar seorang selalu bersikap jujur. Karena kejujuran akan mengangkat martabat seseorang dan akan mengharumkan agamanya. Mengangkat martabat seseorang dan mengharumkan agamanya. Mungkin pernah kalian dengarkan Al-Imam Ali Ibnu Abdullah Al-Madini. Ali Ibnu Abdullah Ibnu Abdullah Al-Madini. Siapa itu? Al-Imam Ali Ibnu Abdullah Al-Madini, guru besarnya Al-Imam Bukhari. Guru besar Al-Imam Al-Bukhari. Kalian sudah kenal siapa Al-Imam Bukhari? Imam yang besar. Siapa Imam Bukhari? Fikri, siapa Imam Bukhari? Enggak kenal? Imam Bukhari enggak kenal? Yang jelas, Imam Bukhari harus kita lebih kenal dari tetangga kita. Tetangga kita di samping kiri Pak Fulan, di samping Alan Mang Fulan, di belakang Kang Fulan, di depan Ak Fulan. Pak Fulan, Mang Fulan, Kang Fulan, Ak Fulan. Iya. Kita kenal, tetapi Imam Bukhari harus kita lebih kenal. Pemilik kitab sahih. Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. Imam Ma'ruf, pemilik kitab Sahih Bukhari, guru besarnya, satu di antaranya yang beliau anggap itu guru besar dan beliau agungkan, beliau besarkan, yaitu Al-Imam Al-Madini, Ali Ibnu Abdullah Al-Madini. Sehingga itu kata Bukhari, saya tidak merendahkan diriku. Mastasqartu li nafsi, terhadap siapapun kecuali di hadapan imam ini, Ali Ibnu Abdullah Al-Madini. Imam yang besar, hanya saja warisan beliau berupa kitab itu boleh dikata kebanyakannya lenyap dan hanya sedikit yang didapatkan oleh para ulama. Bersamaan dengan itu, beliau adalah imam yang besar, dikatakan imam, kalau sekarang Syekh Robi, imam jarhuwa wa ta'dil. Kalau dulu Ali ibn al-Madini, al-imam jarhuwa ta'dil. Kalau sekarang Syekh Robi, imam jarhuwa ta'dil. Kalau dulu Imam Ali ibn al-Madini itu Imam Jarh wa Ta'dil. Nah, Ali ibn al-Madini, Imam Jarh wa Ta'dil, orangnya selalu jujur, lurus. Suatu waktu dia ditanya tentang bapaknya. Apakah bapaknya seorang rawi yang terpercaya atau tidak, atau rawi yang bisa diambil riwayatnya atau tidak. Dari sifat manusia, tabiat manusia, dia pasti akan mengatakan ayahnya baik, benar, lurus dan seterusnya. Itu namanya sifat manusia. Dia akan membela tentunya ayahnya. Ya, kalaupun ayahnya mungkin salah, ada pembelaan dari sang anak. Itu sifat manusia. Jangankan manusia, hewan pun demikian. Membela induknya. Nah, ditanya kepada Ali bin Al-Madini, siapa bapaknya Ali bin Abdullah Al-Madini? Siapa bapaknya? Kenal enggak? Bapaknya Ibnu Jazmar. Kenal enggak bapaknya Ali bin Al-Madini? Biasa ketemu di mana? Hah? Siapa bapaknya Ali bin Abdullah Al-Madini? Salman. Siapa bapaknya Fikri? Ali bin Abdullah Al-Madini. Kenal enggak? Abdullah Ali bin Abdullah. Iya kan? Benar enggak? Ibnu Jazmar siapa bapaknya? Siapa? Jazmar kan? Naam. Ali bin Abdullah, Abdullah bapaknya. Perhatikan baik-baik anak, kita harus terbiasa dengan ini. Harus terbiasa dengan demikian. Jangan sampai sudah disebut bapaknya, siapa nama bapaknya? Saya enggak tahu bapaknya siapa, saya enggak pernah ketemu. Ya memang tidak dibutuhkan pertemuan, tapi kamu kenal siapa bapaknya. Pernah suatu waktu cucu Syekh Mukbil rahimahullah ditanya, namanya Abdurrahman cucunya, ya Abdurrahman, araftum Sya'bi, apakah kamu tahu siapa Sya'bi? Kata cucunya dengan polos, naam ya Syekh, saya paham, saya ketemu tadi baru saja di pinggir jalan. Kata Syekh, ha, kau ketemu Sya'bi di pinggir jalan? Kata Syekh sambil tertawa, Sya'bi itu tabi'in, kapan kamu ketemu? Naam. Jadi bukan yang dimaksud demikian, tapi yang diinginkan, kamu kenal imam ini, imam A, imam B, demikian nasabnya, yaitu nasabnya yang paling terdekat adalah ayahnya. Jelas anak-anak, kita kembali. Ali bin Abdullah Al-Madini, imam yang besar, ditanya tentang ayahnya, bagaimana periwayatannya. Maka kata beliau, ayah saya dhaif, ayah saya lemah riwayatnya. Dalam hadis, lemah riwayatnya, seorang rawi yang lemah. Pernyataan beliau ini bukan bahkan sebagai celaan, tetapi pujian kepada beliau bahwa beliau seorang yang jujur. Sampai ayahnya pun lemah, beliau katakan lemah. Dan ini adalah bimbingan kepada kita agar kita berlaku jujur. Dan terhadap siapapun, kalaupun itu sampai dengan orang yang kita cintai atau orang yang kita idolakan, bapak kita, orang tua kita, kalau memang agamanya bukan seorang yang soleh misalnya, jangan kita katakan dia soleh. Kita katakan dia belum mendapatkan hidayah. Jujur. Kalau dia sudah mendapatkan hidayah, kita katakan dia mendapatkan hidayah. Terlebih lagi kepada selain orang tua kita. Inilah yang dibutuhkan, kejujuran. Jujur. Wallahu a'lam bisawab. Sudah adzan anak-anak? Iya. Sudah adzan? Allahul musta'an. Kita nah, sudah masuk Isya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tapi sebagai bentuk kesimpulan bahwa dalam riwayat tadi kita dibimbing untuk tidak apa? Berbuat bersifat apa? Bersifat dusta, kita dibimbing untuk selalu berlaku jujur, berkata benar terhadap siapapun atau terhadap keadaan apapun. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.